Allah. Orang tua berhadapan dengan anak, polisi berhadapan dengan penjahat. Saya bilang penitia, saya bukan penjahat. Kenapa kita mayoritas? Identitas kita dikenal oleh dunia sebagai Muslim terbaik di dunia, Muslim Indonesia. Akhir-akhir ini, Islam ini seolah-olah menjadi sebuah bumerang, menjadi sebuah gambaran yang mengerikan, menakutkan. Sehingga anak-anak muda yang tidak berilmu, lagi pula tidak tamat sekolah. Hati-hati. Amerika itu nanti 700 tahun baru dia masuk pada sistem demokrasi. Sistem ada apa dengan Islam ini? Ini mau tahu kan? Kalau Bapak Ibu saya tanya, apa perasaan, apa keyakinan yang kuat Anda terhadap Islam? Paling jawabannya, memang dari kecil saya punya orang tua Islam. Dan dirinya yang pengkhianat, dirinya yang Abu Nawas, dirinya Abu Jahal terhadap Islam. Salah itu. Ibu bapak dikuasai setan selama ini. Orang mu'alaf itu justru orang yang tidak bisa masuk Islam. Karena dibujuk hatinya. Dalam bahasa Arab, mu'alaf itu dibujuk. Saya bukan mu'alaf. Saya gak suka dipanggil mu'alaf. Karena saya dan keluarga tidak ada yang bujuk masuk Islam. Kami sekeluarga adalah keluarga muhtadin. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin. Wa ma yudlil faulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang diberi petunjuk, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Siapa dia? Al-muhtadin. Saya enggak suka dipanggil ustaz dalam momen-momen resmi begini. Ustaz sudah banyak. Bunyi. Maulana. Gatot Brajamusti. Ada yang di Pulau Jawa. Bukan. Di Pulau Jawa. Ustaz jujur dengan Islam. Panggil mereka al-muhtadin. Lebih mulia. Dari Umar bin Khattab sampai ke saya Yahya Waloli, panggilan al-muhtadin. Wah, senang sekali. Karena saya enggak mau memang. Sudah banyak orang pakai ustaz, pakai tengku, pakai habib. Allahu Akbar. Kami enggak. Kami dari kafir mendapat petunjuk. Begini deh. Mana yang ibu bapak suka? Orang yang melamar sebagai pegawai atau dipanggil jadi pegawai? Nah, kami dipanggil. Itu kelebihan kami. Makanya kami tidak perhitungkan waktu makan tidur. Kami berjanji di hadapan Allah, kau berikan kami petunjuk, akan kami tegakkan agamamu tanpa menuntut pembelaan makhluk. Katanya saya dilapor kemarin ya, karena saya bilang Megawati cepat mati. Dilapor saya. Saya tanya, kapan saya di penjara? Jangankan masuk penjara, mau mati saya sudah siap. Kalau ngomong begini gak percaya paling. Sedangkan saya sudah dari nenek moyang takut mati, apalagi itu. Bukan orang Islam itu kalau masih berpikir diri, masih berpikir tubuh ini. Belum Islam itu. Masih takut dengan awas cuaca buruk hari ini, hujan, sakit. Allahu Akbar. Kalau diukur-ukur dengan logika, sebenarnya sudah masuk rumah sakit, sudah penyakit berat saya ini. Keliling ke sana kemari, baru tadi malam saya ceramah di Gunung Tua. Tahu Gunung Tua? Padang Lawas, Sumatera Utara. Sekarang di sini. Coba ukur dengan GPS. Sebentar saya perlihatkan spanduk saya. Tadi malam saya di Masjid Al-Hilal, Gunung Tua, Sumatera Utara. Padang Lawas. Usai ceramah, saya langsung pulang. Ustaz, kami mau minta di kecamatan sebelah. Enggak boleh lagi. Karena tanggal 1 saya sudah janji untuk ketembilahan. Gitu. Nanti insya Allah, Desember. Kalau Januari, lain lagi. Januari, Februari terus. Indonesia Timur. Untuk siapa? Untuk kemenangan Prabowo. Buset. Pendukung Prabowo katanya. Kalau pendukung Prabowo di mobil saya capnya Gerindra. Karena Prabowo partai Gerindra, enggak ada urusan dengan Prabowo. Saya bilang pilih Prabowo karena Prabowo pensiunan tentara, bapak saya pensiunan tentara, anak tentara pilih anak Hansip, anak PKI kau pilih PKI. Masa ada PKI Ustaz? Ada. Yang ngomong ada siapa? Ciptani. Sampai dia menulis buku, saya bangga menjadi anak PKI. Dan dia mengaku di televisi, kami jumlahnya hampir 20 juta. Tapi kalau mengatakan Pak Jokowi PKI, jangan. Jangan, itu tidak betul. Karena beliau adalah presiden. Kalau mengatakan beliau PKI, sama dengan mengatakan seluruh warga Indonesia PKI. Saya anak tentara, masih kecil saya, ada istilah sampul deh. Orang gak bisa jadi pegawai, orang gak bisa jadi polisi, orang gak bisa jadi tentara. Kenapa? Karena terlibat PKI, Gestapo. Nah jadi kalau Pak Jokowi sampai jadi presiden, bukan PKI. Dan kepada Pak Jokowi juga gak usah di televisi, seolah-olah tersudut, tertuduh. Betul apa betul? Untuk meredam publik. Mari kita bertarung secara dewasa. Itu yang kata Nabi. Yang kedua, setelah bi'ilmi ulama, bi'adlil umaro. Ini penjabaran daripada karakter Nabi. Kita gak usah lagi memperingatinya dengan mengatakan, oh Rasulullah lahir pada tanggal 20 April tahun 571. Itu nanti kiai-kiai lain. Tapi yang tampak oleh kita sekarang, biasanya kita itu, apa masalahnya, persoalannya? Hah? Gajah di pelupuk mata, semut di seberang sungai kita bisa lihat. Gajah di pelupuk mata nggak bisa kita saksikan. Artinya Maulud tahun ini dengan tahun kemarin beda problemnya. Sekarang ini menantang betul. Menantang sekali. Ilmu para ulama yang kedua bi'adlil umaro. Adilnya pemerintah. Bupati hadir bersama dengan kita. Karena di luar sana tuh, mau percaya atau tidak, saya tebal sebelum kesini nonton TV tadi sore. Tiba masuk di hotel, buka televisi, sedang mempersiapkan aksi 212. Kalau saya simpulkan, memang yang terjadi sekarang ini ketidakadilan. Pak Bupati yang ada di kabupaten ini mudah-mudahan adil. Amin. Tidak adil. Kenapa tidak adil? Kalau orang Islam yang bikin masalah, oh tanpa banyak cerita. Apalagi kalau diketahui Ustaz, langsung ditangkap. Saya belum ditangkap-tangkap aja ini. Memang saya cari-cari supaya ditangkap. Enak kan kalau di penjara, enggak berdakwah, makan tidur, bisa jadi imam. Nah, gitu. Yang narapidana bisa saya bikin jadi ustaz, yang kafir masuk. Illa bi'idnillah. Kalau Allah izinkan. Coba kalau orang kafir yang bikin pelanggaran. Cina, anak muda, mata sipit, menghina presiden. Sampai sekarang enggak di penjara tuh. Adil apa adil? Enggak adil. Itu yang menjadi persoalan. Nabi jujur atau tidak? Nabi amanah, Nabi jujur, Nabi tabligh, dan Nabi cerdas. Jadi ibu bapak jangan berkata bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang membawa Islam. Tidak, akhlak mulia sudah dibawa oleh para Nabi sebelum beliau. Semua Nabi membawa akhlakul karimah. Karena mereka memimpin setiap masyarakat kaum di kalangannya. Ibrahim datang, masyarakatnya seluas tembilahan. Musa datang, masyarakatnya seluas Kalimantan, seluas kecamatan. Isa datang, masyarakatnya seluas kelurahan. Hanya sedikit Nabi Muhammad datang masyarakatnya sedunia. 8 miliar penduduk bumi, 1,8 miliar umat Islam. Sedikit sekali. Tetapi kenapa umat Islam selalu dijadikan sasaran? Tanda ibarat Islam itu manis, Islam itu sedap, Islam itu bergizi. Buah yang tumbuh di pohon yang baik, di tanah yang subur. Ada yang hanya memakan manisnya, sedapnya Islam. Ada juga yang rela ikhlas menjaga, merawat, dan menanam Islam. Siapa orang-orang yang merawat dan menanam itu? Para nabi, sahabat, dan pejuang-pejuang di jalan Allah. Siapa yang suka memakan itu? Yang dispandu-spandu. Bu. Bu. Lantai dua berapa harganya ini? High class. Yang di jalan-jalan tuh, ada yang ditempel di pohon, ada yang di pinggiran kubur, senyum sepanjang hari. Ada saya juga. Saya juga ada, tapi gak sembarang ditaruh di masjid. Ya, di luar. Jangan di jalan. Saya akan, kalau saya tahu, saya buka sendiri, saya robek. Taruh di masjid, di tempat yang mulia. Kenapa? Kenapa? Gak usah minta yang begitu. Islam Uduni Astagfirullah. Minta kepada Allah, nasta'inu bisabri wa salati innallaha ma'asabri. Gak usah minta. Kalau masyarakat tahu kita baik, berakhlak mulia, orang jujur, orang amanah, tabligh, cerdas, nanti masyarakat yang pilih. Anda karena tidak cerdas, tidak amanah, tidak jujur, tidak adil, masyarakat tidak mau. Jangan dipaksa kalau masyarakat sudah tidak. Cara apapun yang Anda pakai, selagi Anda mengaku sebagai Muslim, setiap engkau berdiri, momen-momen itulah Allah akan mempermalukanmu, baik dalam berbicara maupun dalam menerapkan sistem dalam pemerintahan. Allah akan permalukan. Coba lihat di mana-mana. Ketidakadilan, kata Nabi, apabila Umar pemerintah penguasa tidak adil, maka manusia lain memakan manusia lainnya. Ibarat serigala memakan kami. Sudah terjadi sekarang. Sudah terjadi beradu fisik antara mukmin dengan mukmin. Ini hari apa ya? Hari Selasa lalu. Hari Selasa di Medan, saya nonton Indonesia Lawyers Club, habis ceramah saya di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Saya nonton mulai dari presenter sampai dengan narasumber pembicaranya, orang Islam, dengan tema 41 masjid terpapar radikalisme. Ini bias daripada ketidakjujuran, bias daripada ketidakamanah, bias daripada ketidak cerdas seorang pemimpin. Itu bias. Duduk di meja sama-sama. Di sana ada Tengku Zulkarnain, di sini ada Ngabulin. Di sana ada Hasan Haidar, di sini ada yang munafik yang mengatakan ada masjid yang terpapar radikalisme, cari-cari muka, penjilat, pantat, kafir. Orang-orang kafir nonton begitu, bukan dia, malah dia tepuk tangan. Alhamdulillah, berhasil, berhasil membuat sama-sama muslim berkelahi. Itu cita-cita mereka dari lama sampai kiamat, gak akan padam itu, abadi. Jadi siapa yang salah kira-kira? Siapa kira-kira yang salah? Yang salah ialah Kita yang sudah tahu kebenaran lalu pura-pura tidak tahu. Tidak adil. Tidak adil kelihatan sekali. Bukan pendukung Prabowo, saya sudah jumpa Prabowo. Enggak, ada yang pernah mengajak, ayo Ustaz, ada undangan dari Pak Prabowo. Enggak mau saya. Enggak penting itu. Enggak ada urusan. Saya aja berdakwah sendiri kok, enggak mau ada sopir. Enggak mau dibela-bela saya. Kemarin ada FPI mau kawal. Stop itu. Bikin nasi bungkus nanti berkelahi kita sama-sama bisa. Ini kan gara-gara nasi bungkus yang model-model begini. Stop. Yang muda-muda begini nih, kuliah, sekolah, belajar dalam dan luar negeri, cari ilmu. Fatona, cerdas. Pikir negara, kalau negara kita tidak baik, jangan habislah maka kita tegakkan. Gak bisa, gak bisa. Tuh, Habib Rizik masih di Mekah. Siapa yang bisa pulangkan? Jadikan generasi muslim, anak-anak muda kita, berpredikat, berdedikasi, berkompeten di masa yang akan datang. Sebagaimana tema yang saya senang yang diangkat Prabowo, Make Indonesia Great Again. Jadikan Indonesia masyhur kembali, terkenal, dikuasai, dan dihormati oleh dunia. Dengan cara apa? Didik remaja kita, didik anak-anak kita di dalam masjid ini menjadi anak-anak muda yang rohani. Di dalam diri Rasulullah itu kan sudah ada teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di dalam diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kamu dari umur muda, dari kecil Rasulullah, remaja, dewasa, sampai menjadi nabi. Beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Jujur beliau, setia beliau di jalan dakwah, tabligh. Cobalah pemimpin-pemimpin kita ini, mulai dari presiden, menteri. Kita ini kan mayoritas Muslim, bukan negara Islam kita, memang bukan negara Islam. Tapi Indonesia ini dikenal sebagai berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Nah, saya sedikit lah dari presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah sedikit Al-Quran. Supaya yang kafir bisa masuk Islam. Semakin banyak orang masuk Islam, semakin barokah Indonesia ini. Tapi yang terjadi tidak. Yang terjadi tidak. Saya sepanjang jalan bulan November ini dari Aceh sampai ke Medan, musim durian, makan durian terus. Tapi saya sama Ustaz Sabi yang berusaha, teman saya di Medan, Ustaz, ada musim yang paling gagah sekarang ini seluruh Indonesia. Musim apa Ustaz? Musim munafik. Bagaimana mau jadi ini? Lalu pura-pura tidak. Itu munafik. Dan orang kalau sudah munafik, Allah katakan kepada Nabi, ya ayuhan nabiyu jahidil kufara wal munafikin wahlus alaihim wa ma wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, wahai Muhammad, berperanglah melawan orang-orang kafir dan munafik. Dan bersikap keras terhadap mereka. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Disuruh Allah perangi, jangan gak diperangi. Bagaimana ciri-ciri orang munafik? Jika diberi tanggung jawab tidak aman. Pak Bupati, makanya tadi saya bilang, jangan sampai di Inhil sini ada kiai yang ingin jadi bu. Sementara umat banyak membutuhkan ilmu para ulama. Jamaah dengar baik-baik sama saya. Di dalam setiap, ini kan pemilihan presiden ini disebut dengan apa? Kontes? Kontestasi. Atau disebut dengan ajang pertarungan. Nah, di setiap pertarungan, di setiap pertandingan, di setiap kompetisi, selalu ada wasit. Nah, yang menjadi wasit itu adalah tiga. Ulama, dan aparat keamanan, TNI dan pol Jadi kalau asid sudah dicurang, ini jadinya sekarang tata tiba serigala makan ham. Kami bukan yang mengacaukan, berarti ada. Siapa yang bikin kacau suasananya? Ya orang yang ulama berpolitik. Orang yang politik jadi ulah. Itu, jangan dibolak-balik PKI. Yang bolak-balik ini kan cuma PKI. Coba aja sejarah. Dari tahun 48 sampai 65. Yang suka merusak tatanan ukhuwah Islamiyah. Selain kafir dalam konstruksi negara Indonesia yang begini kecil. Bukan sekarang global, sekarang nasional. Sejarahnya sudah jelas. Yang tidak suka dengan Pancasila, yang tidak suka dengan Undang-Undang Dasar, yang tidak suka dengan keutuhan NKRI adalah komunis. Itu ditiupkan sekarang. Jemaah di Perawang, Riau, tanya sama saya. Habis saya ceramah, banyak sekali tumpukan kertas. Ustaz, apakah orang Kristen itu juga tidak suka dengan PKI? Loh, saya baru ngomong, saya bilang, saya anak tentara, dulu masih kecil saya lihat bapak saya menginjak-injak orang PKI sampai keluar darah dari kuping. Semua agama tidak setuju dan ideologi itu. Tapi sekarang dibolak-balik sampai ada yang mengatakan Islam itu ideologi tertutup. Jadi kami nggak perlu suara orang Islam. Ini nih persoalan. Di sini nih persoalan. Gak ada, saya sudah 12 tahun, gak mau cerita bagaimana saya masuk Islam. Banyak di YouTube itu. Tinggal diklik Yahya Waloni masuk Islam. Gampang, bayar 5.000 sudah bisa nonton. Tapi saya bertanggung jawab. Untuk apa saya menjadi dakwah? Bertahun-tahun masuk Islam, tidak ilmu Islam. Bapak Ibu Prosek Manado. Mau itu dulu sebelum saya masuk Islam 0,18% jumlah umat Islam di Manado. Coba sekarang semua punya handphone buka di Google persentase umat Islam di Manado tahun 2018 51%. Islamkan yang kafir, kokohkan persatuan ukhuwah Islam. Islamiyah itu tujuan dakwah, bukan politik. Kalau saya berpolitik kemana-mana takut saya, jantung saya gemetar. Karena kalau orang banyak kesalahan pasti penakut. Saya nggak pernah takut. Bawa mobil saya sendiri, nggak takut Ustaz. Apa pernah diindak, pernah dilempi, pernah dikejar orang kafir? Innalillahi. Baru ini sekali mobil saya itu ganti kaca. Saya sering diganti di Lawis jalan di jalan, buh, oh kafir lagi ini. Tapi apakah saudara mau marah? Gak bisa. Orang kafir itu tidak tahu apa yang mereka buat. Ini ada kopi. Saya subuhkan ketika ibu bapak bertamu di rumah saya. Tiba-tiba anak saya yang kecil tabrak dan kopi ini jatuh. Ibu bapak tersinggung. Pak Bupati pun pasti gak tersinggung karena yang menabraknya anak kecil. Tapi ketika Anda bertamu di rumah saya jamaah, lalu yang menabrak kopi ini adalah istri saya, usai menabrak wajahnya cemberut, tamu yang datang pasti tersinggung. Anak kecil ini menggambarkan sikap karakter akhlak orang kafir, dan orang istri saya tadi yang dewasa menggambarkan umat Islam. Apalagi sudah kelas ulama. Hati-hati. Lombok gempa. Bali tidak ada yang korban. Padahal Lombok dengan Bali itu sangat dekat. Allah tidak akan menghukum orang kafir. Dia mabuk, dia narkoba, dia berzina, dia melakukan segala perbuatan maksiat. Lolos dia. Dia tidak akan dihukum oleh Allah di dunia. Saya berpuluh-puluh tahun di kafir, sehat, gaji besar, diberikan jabatan sebagai rektor, pendidik para pendeta. Sehat, saya punya duit, kemana-mana keliling Eropa, belajar sampai ke Israel. Apa yang kurang secara finansial? Banyak. Ini yang orang Islam ngiler melihat kehidupan orang kafir yang kaya raya. Dia pingin menjadi kafir. Sudahlah, gak usah bohong. Gaya, padahal dia tidak berpikir bahwa itu hanyalah pancingan. Hubud dunia, rasul kuli, hati. Cinta kepada dunia adalah pangkal dari segala dosa. Coba. Kalau di zaman Nabi dan sahabat, mereka menduduki jabatan-jabatan strategis hanyalah untuk beramal kepada Allah. Tapi di zaman sekarang tidak. Bukan kepada Allah mereka beramal. Sampai mendirikan partai Islam, Allahu Akbar. Penista agama dan kafir pun mereka dukung dengan argumen rahmatan lil alamin. Jangan dibungkus-bungkus. Kafir sampaikan, hei kafir, kau masuk neraka. Membenci benci justru sayang. Jangan berpikir bahwa saya katakan pendeta orang Kristen masuk neraka itu saya benci. Salah, itu saya sayang. Mana ada pasien ke dokter, lalu dokter diagnosis, oh ini kau menderita penyakit demam. Ya paling dikasih pil kina, ini gejala malaria ya, ini pil kina. Ini paracetamol untuk menurunkan panas. Tapi yang datang sudah keluar liur, dia sudah begini-gini. Ah, ini berarti komplikasi jiwa. Dosisnya lebih berat, lebih tinggi. Nah begitu juga dengan pendakwah. Sampaikan kepada kafir asyidaw alal kufar, lembut dengan kepada sesama muslim karena bersaudara. Jaga yang bakar bendera, tidak perlu kita bunuh, tidak perlu kita pukul, lapor polisi karena sudah menggerakkan massa yang berjuta-juta, beribu-ribu, sudah mengacaukan keamanan dalam syarikat kita. NU Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, FPI, Banser, Ansor bersatu karena ada yang tidak menginginkan Indonesia ini baik. Itu. Saya jalan dari ujung ke ujung, ketemu orang di jalan, ceramah saya keras begini. Kalau mengantuk, kemarin dulu malam kami mengantuk dan mampir ke pompa bensin. Enggak ada hotel di hutan lebat kelapa sawit. Lewat dari ini Pak Bupati Pasir Pengerayan. Lurus jalannya tapi kamu semua. Saya mampir di pompa bensin. Tahu saya yang punya pompa bensin ini kafir atau muslim? Oh iya, saya sampai ada jemaah bilang, Ustaz enggak takut ya? Takut apa? Saya tidak ada kebencian kepada orang kafir, kepada Kristen Hindu Buddha, tidak. Siapa yang paling tahu Nabi Muhammad akan datang? Ada yang bisa jelaskan di antara Bapak Ibu? Oh, kami kan memang dari Islam, orang tua kami Islam, Ustaz. Yang paling tahu tentang kehadiran Nabi Muhammad satu-satunya di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam. Kristen Isa, bagaimana mungkin Kristen ada hubungan dengan Nabi Isa? Kiai mana, pendeta mana yang bisa mengajarkan yang betul? Gak ada. Jadi dalam mindset kita orang Islam dan Kristen, bila bicara Isa berarti Kristen. Bila bicara dengan Muhammad berarti Islam. Cara itu Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dari 124.000 nabi, 123.999 nabi itu berasal dari keturunan Ishak. Dari Ismail cuma satu yang menjadi kunci penutup risalah para nabi. Dialah Ahmad bin Abdullah. Dia Nabi Muhammad. Makanya tadi Qori baca, dia bukan bapak bagi kamu, tapi dia anak Nabi berdarsul. Jenderal, sudah polisi, polisi tentara belum tentu. Nabi Muhammad bukan cuma Nabi, dia Rasulullah. Dan hanya 25 yang diangkat menjadi Rasul. Tapi Nabi dalam Islam itu ada 124.000. Dari 124.000 hanya satu yang sukses. Hanya satu yang mengantarkan makhluk manusia ini sampai kepada ridha, ampunan dan keselamatan dunia wal akhirat. Siapa dia? Rasulullah Muhammad. Muhammad sallallahu itu Rasulullah Ahmad bin Allah. Mana yang tidak tahu itu? Semua pendeta tahu. Tapi untuk masuk Islam, nah ini yang susah. Itu yang susah. Enggak semua pendeta dikasih hidayah. Ini kan maulud 12 Rabiul Awal Rasulullah dilahirkan. Nabi Isa tanggal berapa deh? Tanggal 1. Nah, Nabi Isa dilahirkan, Nabi Isa kan orang Islam. Tanggal berapa dia dilahirkan? Nggak tahu. Saya akan baca, ini pendeta yang ngomong. Nah, supaya sampai kepada Pak Ma'ruf Amin. Nanti ada hubungannya ke situ. Nggak percaya ente. Dr. Julius Leonard Christian Abineno, seorang teolog Kristen terkemuka berkata, ini pendeta besar Belanda di dunia, dia berkata, sampai hari ini kami tidak tahu secara pasti tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Lihat Abineno, ibadat jemaat dalam abad-abad pertama, Badan Perpustakaan Kristen Jakarta, 1961, halaman 64. 2 tahun lalu Pak Ma'ruf Amin pernah bilang, haram MUI menurunkan fatwa, haram mengucapkan selamat Natal. Waktu itu saya bantah, jangan mudah-mudah mengharamkan orang is, bukan haram mengucapkan selamat Natal. Ini kan Desember, sebentar masuk ini, ketemu kita di Rabiul Akhir. Sekarang malam ini 23 Rabiul Awal, ada Rabiul Akhir, 25 Desember sudah menjadi keyakinan Kristen bahwa itu adalah kelahiran Yesus Kristus. Dari dulu saya sudah tahu. Dan main dusta saya bohong itu orang Kristen. 25 Desember lari, lahirlah juru selamat. Nah, Pak Ma'ruf Amin mengatakan dulu waktu beliau masih kiai 100%. Sekarang sudah enggak, karena sudah jadi politikus. Enggak bisa melekat itu bukan jabatan sampai dikubur, enggak. Itu hanya tameng politik supaya kita jadi takut karena digertak-gertak dengan kiai. Kemarin kalau enggak kayak penista agama kita dukung. Saya kalau hantam begini enggak peduli dengan penjara itu. Saya enggak seperti bapak ibu munafik terhadap Islam, enggak mau saya. Saya enggak setengah-setengah, enggak berapa saya takut siapapun di sini, enggak. Sudah mempertaruhkan jiwa dan raga kemana kemari. Enggak ada kepentingan kecuali tegaknya Islam. Dia katakan haram, saya katakan bukan, tidak haram. Umat Islam mengatakan selamat Natal tidak haram. Lalu apa Ustaz? Sama-sama goblok dengan kafir. Itu yang betul. Sampai Pak SBY presiden dulu enggak berani mengucapkan selamat Natal ketika diundang karena sudah malu. Nabi Isa dilahirkan yang sebenarnya 6 sebelum Masehi. Namanya di Israel taruhkan jiwa dan raga di atas pengakuan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. No history, no truths, no truths, no theory, no theory, no science. Tidak ada sejarah, maka Anda tidak dapat kebenaran. Tidak ada kebenaran, tidak ada teori, tidak ada teori, tidak ada ilmu pengetahuan. Jadi dari Nabi Isa dulu, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rusulillahi ilaikum musyrikan lima baina yadaya min at-taurati wa musyro bi rasulil yati min balismuhu Ahmad falamma ja'um bil bainati qalu bisa silmi. Dan ingatlah wa idh qala Isa ibnu Maryam. Dan ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, wahai bani Israel, aku kata Isa adalah Rasulullah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku. Ada kitab sebelum Nabi Isa datang 3500 tahun, namanya Taurat. dijelaskan oleh Asop tadi, Taurati min ismuhu Ahmad. Tapi akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Saya lebih paham. Jadi mualaf semua ini. Nah, iya memang betul. Akuilah. Masjid ini kuat bukan karena gedungnya, pondasinya kuat. 50 tahun di Yaman. Kalau pondasinya enggak kuat, disodor kapir 1 triliun. Selesai. Guru ulun di sana, Martapura. Pak Yahya. Dengar, ya guru. Ikam kalau sudah berkeliling, sudah mulai berdakwah, ingat baik-baik, Yahya. Ya guru. Jangan ikam pian belajar sama ahli ilmu. Belajar sama siapa? Pada siapa? Belajarlah kepada ahli zikir. Itu yang saya pegang. Amantu billahi wa bima qala Allah taala. Amantu bi rasuli wa bima qala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada bukunya dikasih begini tebal sama saya, Durratun Nasihin. Siang malam saya kunyah itu. Enggak perlu ke Madinah saya. Enggak perlu ke Makkah saya. Enggak perlu ke Yaman saya. Coba ente lepas di depan saya. Ini Ustaz. Bukan tidak, kemarin bulan-bulan lalu saya ditelepon. Masih ada di WA, saya tulis cebong. Menawarkan saya miliaran Pak Bupati. Sudahlah kalau saya mau bilang, sini gak etis. Asal bergabung katanya. Hei, saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naksabandiyah, saya bukan FPI, saya bukan Banser. Saya tidak ada dalam organisasi Islam. My struggle for Islam, not Islam organization. Kumpul kita tabligh, takbir di luar sana. Allahu Akbar. Mahasiswa pakai batu. Lempar polisi dengan tentara berberkade. Allahu Akbar. Polisi tentara merasa diri Islam, ambil batu balas. Allahu Akbar. Kafir di gereja, haleluya. Permainan siapa ini? Enggak lah. Kalau mau lu cuma satu konsepsinya, jujur terhadap Islam. Jujur, maulud itu enggak ada lain makna esensialnya, jujur amanah selesai. Kalau tidak jujur, kalau tidak amanah, begitulah. Dulu mengatakan haram mengucapkan selamat Natal, sekarang ngumpul sama pendeta. Betul? Betul? Ada viral seorang ulama di Indonesia, tabungkuk-bungkuk pangkungnya ini. Cium tangan penguasa. Nggak terbalik punya ini kira-kira. Harusnya penguasa yang tium tangan ulama. Di atas wibawa Quran dan hadis, diliputi oleh semangat jihad fisabilillah. Tidak akan bisa merobek harga diri kami. Di Bogor saya duet dengan ustaz. Datang orang kaya, dia cium di tangan. Saya panggil panitia sini. Ini ustaz yang mau duet dengan saya. Iya. Suruh keluar dari panggung ini, jangan saya tampelin dia. Kenapa lagi ustaz? Kenapa lagi bagaimana? Dia cium tangannya haji itu yang kaya. Dilarang. Wibawa seorang ulama mulia. Itu yang harus kita lindungi, itu yang harus kita jaga. Marwah. Wibawa ilmu dari para ulama yang dibutuhkan Islam di akhir zaman ini. Subhanallah, kalau hanya berkeliling ya innalillahi. Saya di hadapan pemerintah dan seluruh jamaah, kalau hanya mau cari uang masuk Islam, cari harga diri, cari pujian, cari popularitas, di sana saya populer. Saya rektor di sana. Kurang apa lagi secara finansial, digaji oleh gereja, digaji oleh Stuttgart, Jerman. Saya tinggalkan itu, cinta saya kepada Islam. Begitu saya masuk Islam, innalillahi. Mereka ingin lihat saya. Kemana-mana saya tabligh akbar, umatnya tumpah ruah. Nggak ada pengaruh saya. Saya tidak ada event organizer. Ini yang datang banyak begini tahu saya. Karena ingin ketemu mantan kafir ini. Tahu. Allahu Akbar. Coba ngundang yang lain, saya mau lihat. Coba undang yang lain. Di Indonesia hanya dua. Hanya dua yang masih rame. Ustaz Yahya Waloni dan Ustaz Somad. Ini kakak beradik. Kakak beradik kami. Jangan ganggu adik saya, marah saya. Kakak beradik, kemarin beliau WA ke saya, ada di Pati, Jawa Tengah. Itu, gara-gara si gondrong itu, pencilat pantat kaki, Nuril. Saja berkelahi dia di MMA, Mixed Martial Arts. Tawa ku hantam di atas. Tahu sosok majingan, guru, kiai, sosok berkelahi. Saya juga pernah belajar bela diri, cuman. Mau kamu nanti. Umar tidak hanya pintar, memang Umar itu di pasar Ukas itu Umar gak pernah kalah. Saya punya buku tentang Umar bin Khattab. Kata Nabi, kalau ada Nabi sesudah aku, Umar orangnya. Nah, saya mencoba itu. Saya tidak mau melawan pemerintah. Pemerintah itu adalah umaro, dia mitra seperjalanan dengan ulama. Tapi jangan berubah-ubah titel. Ulama tetap ulama dengan jumlah ulama. Pemerintah tetap pemerintah. Sarjana ekonomi, sarjana politik, sarjana hukum, itu berpolitik. Ulama enggak usah, tapi cakrawala. Ilmu tentang politik lebih paham dari politikus. Makanya Nabi pernah ditanya oleh Amr bin Ka'ab Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man a'lamu nasi, man abudu nasi, man afdalu nas?" Tiga pertanyaan dikantar dengan satu jawaban, al-aqilu, orang yang berakal. Coba lihat tuh spanduk-spanduk tuh dari ujung nama pukul ujung, insinyur, doktoratus, haji, muslimin, MBA, MBU, MBX, MB. Jadi pejabat, jadi menteri, jadi DPR, orang parlemen, besok ditangkap KPK. Semua di penjara orang Islam, Sulaiman, Ibrahim, Yunus, Abdullah. Jarang sekali Stefanus, Tetanus, Sepritus, Tapitus. Pintar tapi tidak berakal. Kata Nabi, Pak Amar, Abu Hurairah, kalian berdua tahu enggak? Manusia itu diciptakan oleh Allah di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa. Jika manusia kehilangan akal karena keburukan sifatnya, maka manusia satu tingkat lebih daripada binatang. Jika akalnya mampu mengalahkan keburukan sifatnya, maka manusia satu tingkat lebih daripada malah. Luar biasa ajaran Islam ini. Enggak pernah saya dapat di dalam ajaran Bible Kristen begitu-gitu. Yang ada cuma baptis, derma, baptis, derma. Dangkal Kristen punya kita, palsu, bohong. Makanya saya keluar, Pak Bupati. Orang-orang kafir itulah, Pak Bupati, yang bikin hancur kita, orang Islam. Pertarungan abadi, walan tardo an kal yahudu. Wanas sorohata tata bila bila tahu. 94 konven pendeta di Leiden, Belanda. Target mereka waktu itu dipimpin oleh Paus Paulus Yohanes II. Sekarang dia sudah di neraka karena sudah mampus. Dia yang ngomong tahun 2020 Indonesia akan diduduki oleh pemimpin-pemimpin Kristus. Ini tahun berapa? Maaf Pak Bupati, merayap ke kecamatan-kecamatan, nggak ada lagi pejabat umat Islam. Masuk ke gedung kementerian, nggak ada lagi umat Islam. Betul? Itu yang saya mau pilih Prabowo. Ini yang membisik. Tak, dulu Ibu Megawati bagus, jujur masih ada Wakil Pres. Kiai Haji Hasyim Musadi. Ibu Mega tidak berani menghukum ulama. Ibu Mega mulutnya masih terjaga. Awas sekarang ini. Di samping kiri kanannya tidak jelas. Satu kafir pura-pura pakai kopiah hitam. Padahal drong hole karena dipotong penginginya. Karena disunat kafir. Ini ini yang merusak. Hati-hati kita, jangan terlena kita. Dia sedikit, tapi bagaikan virus mematikan. Saya dari sana, makanya saya bilang yang paling tahu permainan catur ini adalah pembukaan Anatoli Karpov. Saya main catur gak mau dengan orang, karena orang pasti kalah. Saya sering main catur, tanya istri saya, di kamar level 10 dengan komputer. Saya bisa matikan 5 langkah, hanya hukum Pitagoras kok itu, 8 kali 2, 16. Begitulah Albert Einstein menarik dari lurus dan orang bisa menginjak kaki di bulan. Maka ada rumus fisika. Tahu saya ini permainan ini. Begitu dia maju 2 langkah di depan raja, di sana maju raja di sebelah kanan, diancam dengan pion. Inilah statement-statement pejabat yang kadang-kadang merusak publik. Publik konon memiliki 2 kelemahan. 1, mudah terbawa opini. 2, tidak berpendirian. Apa saja yang dilihat tanpa dicerna langsung ditelan. Ini yang kita mau datang berdakwah, menatah kehidupan ini, membangun ukhuwah Islamiyah dan melihat musuh-musuh bangsa. Jadi kita bukan pengacau, kita membantu pemerintah. Amin ya Rabbal. Saya sudah bukan direktor lagi, tapi mencoba menuangkan ide dan gagasan saya. Tadi malam saya diundang oleh kepala dusun. Saya bilang, Pak Dusun, di kepalamu cuma dusun. Tapi Yahya Waloni ini di kepala saya global. Coba lihat itu, Donald Bebek pakai isu Islam. Karena dia tahu Amerika sampai pinggiran Meksiko Selatan banyak sekali negara-negara federal yang konon beragama Katolik fanatis ortodoks. Maka dia gunakan isu Islam. Bila kita melihat imigran Islam, kita usir. Kenapa? Karena Donald Bebek ingin mencari suara-suara kaum grass root, akar rumput. Masyarakat ini yang sekarang ditipu ini. Kata Nabi, wa ahlur rustaki bil jahli, orang kampung karena kebodohan. Begitu dia angkat isu Islam mengusir imigran, semua dukung Donald Bebek. Nah ini sekarang terjadi, kami tidak dukung. Sekarang tanya sederhana, Pak Maruf orang Islam atau bukan? Kalau mau belajar seperti Donald Bebek, sekolah dulu Ibu Mega. Jangan gak sekolah. Lama-lamalah di Amerika, seperti Prof. Amin Rais lama di Amerika. Lama-lama di sana dulu, jangan cuma skop nasional begini. Yang ada cuma antropologi mistik, karakter budaya yang terkungkung di dalam kebodohan. Akhirnya politik yang diperanartikan dalam masyarakat adalah adu dom, bukan adu ide, adu dom. Aduh domba, fitnah sana sini. Baru kami yang keras berdakwah begini dianggap pengacau. Memangnya kami gak bisa jawab di hakim kalau ditangkap? Memangnya kami gak bisa jawab? Gak mungkinlah orang berdakwah orang bodoh. Ustadz itu lebih hebat, lebih kemampuan mereka, lebih cendekia daripada para jenius. Mana alasannya? Michael Hurd dalam bukunya 100 The Great Men in the World, catatan manusia terbaik di dunia, Nabi kita Muhammad menduduki ranking pertama sebagai Great Men, orang terbaik. Good Men number one, Prabi Muhammad, orang terbaik. Nomor 2 Albert Einstein, nomor 3 Isa Al-Masih. Terus ke bawah ada 100 jenius. Bangga kita. Jangan merasa, oh Pak Yahya kok dari pendeta mau masuk Islam, tinggalkan gaji besar. Kita orang Islam ini orang banyak, orang miskin. Enggak, karena ibu bapak belum tahu. Ibu bapak belum tahu di mana letak kemuliaan Islam itu. Makanya pandang enteng. Saya sudah tahu. Jadi enggak apa-apa, saya berkeliling pakai sandal jepit. Nih gamis. Di Tanah Abang cuma 120 ribu. Ini pun kalau saya masuk beli gak bayar karena ustaz. Tadi saya diringat makan pecel lele gratis. Makan ini tak yang jual, selfie-selfie dulu ustaz. Allahu Akbar. Enak. Apalagi yang mau dicari? manusia ini daya tampungnya cuma satu piring. Apalagi saya orang nggak suka makan. Pak Bupati nggak percaya, saya paling malas makan Pak. Coba tanya istri saya. Satu hari, wallahi warasulihi, saya satu hari minum kopi sampai 50-40 gelas. Tanya istri saya. Nggak percaya, nggak masuk akal tuh. Coba satu hari temani saya. Nggak mau kalau nggak manis, harus manis. Enak syarat gahwa, bismillah. Manis. Ini kurang manis. Cara meraba hati panitia dari sini. Takaran, ukuran, kadar, kapasitas, inteligensi. Di sini. Karena Pak Bupati orangnya terpelajar, umaro, dia tahu yang lebih mulia adalah tamu saya. Dia ucapkan nama saya lebih dia tidak meletakkan di belakang. Entah saya kafir atau mukmin, yang datang adalah tamu. Nabi ajarkan bagaimana? Jangan dulu antum masuk ke konsep takwa. Kalau disiplin etika tidak bagus, moral etika Nabi. Jangan dulu kita bicara takwa kalau kita belum masuk pada step by step secara eksologi, etika, logika, estetika. Al-Islamu ya'nu wala yubla alaihi, bersamaan dengan karakter Nabi itu. Lagi ini bukan minta dihormati, ya. Maaf, supaya kita jadi cerdas dan Islam ditolong oleh Allah. Amin ya Rabbal. Jangan pakai ego. Ini kan orang dari kafir, tutup ente. Saya tanya, kalau bapak, Pak Bupati, semua masyarakat bukan Islam, apa boleh masuk Islam? Belum tentu. Ternyata malam ini, di samping akhlak, kita disuruh menghargai hidayah. Jangan, makanya sudah biasa bangsa ini. Kalau bilang harga selalu fulus. Kalau bilang harga selalu materi. Semua yang kita makan, ustaz berdakwah, imanuhum fi amplopihim, apalagi yang suka tunggu-tunggu amplop, itu berakhir finish di sana, di belakang tuh toilet. Nabi ngomong begitu. Barang siapa berpikir hanya apa yang masuk dari umatku, dari mulutnya, dan disimpan ke dalam perutnya, maka harga, nilai, derajat manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari perutnya. Tai. Itu dari Nabi. Kalau dari Hitler, orang munafik itu seperti lalat di atas tali. Dia berputar-putar. Ah. Yang dia makan adalah tahi. Nah itulah Banser kemarin yang bakar bendera tauhid, begitu kira-kira. Dia usir Ustaz Somad, dia usir penceramah, lalu dia pergi jaga gereja. Yang dia makan nasi bungkus, isinya tahi. Ijyakulul munafiquna fi qulubihim maraddun ghoro. Haulai dinhum wa ma yatawakkal 'ala Allah innallaha 'azizul hakim. Sesungguhnya kata Allah, orang munafik dan berpenyakit di dalam hatinya berkata, haulai dinhum, kita orang Islam ini katanya tertipu dengan agama Islam. Bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Wa may yatawakkal 'ala Allah innallaha 'azizun hakim. Percaya atau tidak sama saya, pilpres yang akan datang bukan kontestasi politik, pertarungan antara hak dan batin. Takut bilang begitu ya? Ah, takut kok. Pilpres 2019 adalah pertarungan antara hak dan batin. Bukan antara Jokowi Prabowo, bukan Sandi dan Ma'ruf, bukan. Pertarungan antara hak dan batin. Siapa yang menang, itulah yang hak. Siapa yang kalah, itulah yang batin. Supaya publik reda. Ada penceramah ngomong begini, berani. Dia belum bisa memastikan ke depan. Sama dengan Rocky Gerung meletakkan telos dalam sebuah imajinasi, mendorong diri kita untuk bersinergi di dalam membangun keyakinan. Telos. Ada yang bantah karena pembaharuan filsafatnya baru masih kecil, yang ada di otak politik. kepentingan, bukan hak dan batin. Siapa yang menang, berarti dialah di pihak yang benar. Siapa yang kalah, dialah yang mati. Di mana-mana kita diawasi kok. Sampai sudah di Mekah, Habib Rizik diawasi. Fitnatul Kubro. Kita tidak bela Habib Rizik, tapi kita lihat bagaimana orang FPI ketika gempa di Palu, mana ada orang FPI merayap ke dalam lumpur-lumpur mengangkat mayit, mengangkat bahkan yang bukan Islam, kafir di Manado sana, di Palu, mengaku orang FPI, saudara FPI yang tolong kami. FPI dituding-tuding. Mari kita, ormas-ormas Islam, pemerintah, pejabat, aparat, TNI, Polri, kalau kau beragama Islam, janganlah menggunakan isu-isu munafik. Pegang keyakinan kita, Islam itu berdiri dari 2-3 orang mengaku pengakuan kita di atas Quran dan hadis, supaya tidak ada bencana. Tembilahan ini kalau malaikat gulung nggak sampai 2 jam selesai, aspalnya saja sudah gini-gini kok. Saya balap tadi satu di GPS 2 jam 25 menit. Saya tindis tadi, cuma 1 jam 43 menit sampai Pak Bupati. Tapi teriak-teriak, caci maki orang di jalan sama saya, hampir saya hajar. Istri saya pun terlempar-lempar, pelan-pelan saja Pak. Saya bilang pelan-pelan apa, kita mau cepat, jemaah sudah menunggu ini. Kalau panitia sudah telpon-telpon terus begini. Nah cuma memang ada kelemahan, begitu saya sampai di sini, rasa kencing. Aduh, mau pipis saya. Pamit situ langsung. Biasanya duduk dulu kopi dihabisin satu. Ini kurang besar biasanya yang asam di mulut. Ada apa ini? Ah gitu kan. Enak sekali kalau kita berjalan dengan dorongan ruhullah, bukan dengan logika. Kalau dengan logika enggak mampu ikuti saya ini. 3 Pak Bupati sopir saya, 2 selesai. 2 kembali ke Rahmatullah, 1 mundur dari Sidoarjo ke Surabaya, dia sudah mundur Pak, karena wajahnya sudah kuning, hepatitis B. Coba saja kalau gak percaya, ayolah ikut aja ke Lampung saja dulu. Ustaz saya mau jadi sopir, bismillah, ayo. Jangan mundur ya, insya Allah tidak. Takbir, Allahu Akbar. Begitu dari Surabaya ke Sidoarjo. Mat, Rahmat bangun. Jalan lagi Ustaz. Kan beberapa jam kita tidur. Nah, saya mau kuliah subuh, bawa mobil. Ustaz boleh saya tinggal di hotel? Katanya takbir. Takbir, ayo Rahmat. Ngenge. Nangis. Belum kalau disuruh pegang genggam pedang. Yuk, maju. Lari. Duluan. Siapa mereka? Yang suka di masjid. Bidah kapir. Tuh kalau perang lari duluan tuh. Karena cuma berani kepada saudara mos. Berhenti itu. Tabiat gak bagus. Kalau mau melawan sama kapir. Di bandara ada kapir duduk. Saya bilang, hey, kau pakai kalung salib. Tahu artinya? Enggak. Saya seorang Kristiani Pak. Kenapa Bapak begitu? Enggak. Saya cuma tanya. Tahu enggak artinya pakai kalung salib? Enggak tahu. Eksekusi Romawi yang terjadi dalam 65 sebelum Masehi. 6 Masehi sebelum Masehi sudah selesai. Jadi salib itu lambang eksekusi mati kaum Romawi. Al-Masih tidak tersalib. Kamu dibohongi. Dia bilang,